Ada tiga jenis penceramah paling bahaya. Oi, penceramah paling bahaya tu. Pertama sekali, ada penceramah yang ustaz ke ustazah ke, bila dia bercakap, asalnya masyarakat tu faham. Masyarakat tu dah jelas dah. Bila dengar penjelasan dia, makin keliru. Makin rasa macam wah-wah pula. Bila dia tanya pada dia, habis tu ustaz, ni halal ke haram? Tahu dia kata apa? Ah, ikut makcik lah nak buat yang mana satu. Oh, ini bahaya ustaz macam ni, penceramah macam ni. Yang kedua, ada juga ustaz ke penceramah ke pendakwah yang asalnya orang tu orang yang ikhlas, orang yang kalau buat apa saja pun tulus daripada hati dia. Memang orang yang ikhlas. Tapi balik daripada kuliah dia dengar aja, balik jadi riak pula. Balik jadi riak. Rasa nak menunjuk ke orang, semua riak. Nak tunjuk ke orang, dia kata dia semayang tahajud 20 rakaat tiap malam. Nak bagi tahu orang, tiba jadi riak pula. Apa benda lah ustaz penceramah tu aja kan? Tu bahaya. Yang ketiga, ada penceramah jenis ataupun pendakwah yang dia mengajarkan sesuatu yang asalnya orang hidup berbaik-baik, semua berkasih sayang, hormat menghormati. Tapi balik daripada ceramah dia, balik daripada kuliah dia, jadi bergaduh habis. Nak cari pasal, nak apa ni, nak bersengketa semuanya. Apa benda yang penceramah tu bawa? Pahaman apa ni? Penceramah tu dah balik, orang kampung ni bergaduh semua dah. Bahaya kalau pendakwah lagu tu. Oleh kerana itu, bertenang-tenang, cari guru yang betul dengan ilmu yang betul. InsyaAllah, wangian Ana Legasika Studi Kijang. Sebab apa? Wangian yang betul-betul, bagi yang hidung kembang akan lebih ngembang. Kan? Tapi saya tak seorang. Rupanya tim Ana Legasi Kasturi Kijang begitu ramai anak-anak muda selain daripada saya. Tu dia. Ya, setiap order anda semua diuruskan oleh mereka semua. Okey?